Assalamualaikum, wahai kawanku, perkenankan ku ceritakan resah gelisahku tentang betapa dekatnya jarak hidup dan mati di dunia ini. Tentang kematian yang setiap saat bisa saja mendatangiku tanpa permisi. Astagfirullah, begitu banyak waktu yang ku lewati dengan sia-sia, hingga tak ada sedikit pun ruang di hati kecuali hanya terisi dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar, semua bertumpuk seperti sampah yang bisa menguburku dalam liang lahat hingga membusuk seperti sampah. Sarunge mambu nganti koyo ploso dikumbah setahun pisang bae yen arep bodo dasarane bocah embling wayahe salat malah mangkat mancing.